Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fabarakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala asy-syarih wa amma an-na'u ar-rabi'u wa huma wa huwa mukhtalifa fi annahu ismun aw harfun wal asah annahu ismun. Adapun jenis yang keempat adalah apa yang diperselisihkan, apakah dia itu isim atau huruf. Yang lebih sahih dia adalah isim. Ya, khilaf apakah dia isim atau huruf, yang sahih dia adalah isim. Kalau yang sebelumnya khilaf apakah dia isim atau huruf, yang sahih dia huruf. Fadzalika kalimatun wahidatun wa hiya mahma. Yang demikian itu hanya satu kata, yaitu mahma. Wa misaluha qawluhu ta'ala wa mahma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha fama nahnu laka bimu'minin. Ayat ini berkisah tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Maka apa ayat apa saja, bukti apa saja, tanda apa saja yang kamu datangkan kepada kami untuk mensihir kami dengannya, kami tidak akan beriman kepadamu, tidak akan percaya kepadamu. Mahma ini alat syaratnya, ta'ti ini fi'il syarat. Kemudian jawabnya adalah apa? Fama nahnu, jumlah. Diiringi dengan fa, karena ini jumlah ismiyah. Berarti kan i'rabnya qala wa i'rabuha mahma ismu syartin jazim yajzimu fi'lain mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada ta'ti fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syartin majzumun bi mahma wa alamatu jazmi hadfu harfil ilah wa huwa al-ya. Tanda jazmnya membuang huruf ilah yaitu al-ya. Wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin mafulun bih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Al ba'a harfu jarrin wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar wal jarru majrurun muta'alliqan bil fi'li ta'ti. Min ayatin jarun wa majrurun muta'alliqan bi mahdhufin hal min ad-dhamir fi bihi. Ya. Atau au tamyizun lid-dhamir fi bihi. Walamu lamu ta'lil tashara fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmar jawazan ba'da lami ta'lil wa alamatu nasbi al-fatah dhahira al-ra wa na dhamirun muttasilun mabni al-sukun fi mahai nasbin mahulun bih wal fa'ilu dhamirun mutakirun wujuban takdiru anta walamu ta'lil wal masdar wal masdaru mu'awalu ba'daha jarun wa majrurun jarun wa majrurun muta'alliqan bi ta'ti. Tasharana. Naam. Kita tasharana biha. Naam. Lamu ta'lil ini kan takdirnya apa? Li'an tasharona. Jadi an tasharona ditakwil kepada fi'il kepada masdar sharih. Dan jar majrurnya pada listas harona ini mutaliknya dengan ta'ti. Alba pada biha harfu jarin walha damirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin biharfil jar. Waljar wa majrur mutalikun bil fi'itas haro. Alfa'u waqiyatun fi jawab syarti. Fa'nya jawab syarat. Fa'u waqiyah terletak pada jawab syarat. Wa ma nafiyatun ta'malu amala laisa. Semuanya mahi jaziyah beramal seperti amalan laisa tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara. Nahnu dhamirun munfasilun mabnala dhammi fi mahali raf'in ismu ma. Laka jarun wa majrur muta'aliku bi muta'alikun bi muta'alikun bi mu'minin. Alba silatun wa tawqid mu'minin khabaru ma mansubun biha. Baknya bak za'idah ya. Silawat tawqid mu'minnya mansub dengan sebagai khobarnya ma. Mansubun biha wa alamatu nasbihi al-ya. Wa alamatu nasbihi ya'un muqaddaratun fi akhirihi mana min duriha istighalul mahali bil ya'il majlubati li ajli harfil jarri za'id. Tanda nasabnya dengan ya muqaddarah di akhirnya yang menghalangi untuk nampaknya ya adalah sibuknya tempat dengan ya dikarenakan huruf jar tambahan tadi, ba'nya tadi. Wal jumlatu min ma wasmiya wa khabariya fi mahali jazmin jawab syarti wa jazauhu. Sementara jumlah dari ma isimnya khabarnya menduduki kedudukan jazm sebagai jawab syarti dan jazanya. Wa khabaru mahma fi'lu syarti alal asah. Sementara mahma tadi kan mubtada, khabarnya adalah fi'il syarat alal asah. Sama taqaddam wa yajuzu an nu'riba fa ma nahnu laka bi mu'minin alfa waqiatun fi jawab syarti wa ma nafiyatun la amala laha. Ma'nya tidak beramal. Kemudian nahnunya dhamirun munfasilun mabnala dhammi fi mahalli rafin mubtada. Laka jarun wa majrurun muta'alliqan bi mu'minin wal ba' harfu jarin zaid mu'minin khabar mubtada marfu'un bi wawin muqaddaratin fi akhirih. Ya, mahma khabarnya mu'minin. Marfu'nya dengan waw muqaddarah di akhirnya mana min duriya istighalul mahal bil ya al majlubati li ajli hadzal jar zaid. Nah, tanda rupanya dengan waw muqaddarah di akhirnya yang menghalangi nampaknya waw adalah sibuknya tempat dengan ya yang didapat karena huruf jar zaid itu ba tadi. Wa ala hadha fal jumlatu min al mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawab syarti wa jazauhu. Kalau i'rab yang kedua ini maka jumlah dari mubtada khabar menduduki kedudukan jazm sebagai jawab syarat dan jazaknya. Wa qawlu syair. Contoh yang berikutnya, ucapan syair. Wa innaka mahma tu'tibatnaka su'lahu wa farjaka nala muntazami ajma'ah. Sungguhnya engkau, apapun yang engkau berikan kepada perutmu, permintaannya dan juga kemaluanmu, keduanya akan mendapatkan puncak celaan semuanya. Syaitnya di sini, tu'ti fi'il syarat. Tanda jazmnya dengan fathu harfi lillah yaitu ya. Nah, kemudian jawab syaratnya nala fi'il madi ya. Secara kedudukan. jawabnya barakallahu fikum. Qailu hadzal bait Hatim At-Ta'i kama fil Mughni Ibn Hisham. Yang mengucapkan bait ini Hatim At-Ta'i seperti dalam Mughni karya Ibn Hisham. Wa irabu al-wawu ala hasbi ma qablaha. Inna harfu taukirin wa nasbin yansibul isma wa yarful khabara. Wal kafu dhamirun muttasibun wa binal al-fathi fi mahli nasbin ismu inna. Mahma ismu syartin jazimin yasimu lain ma binal al-sukun fi mahli nasbin wa kulun bih. Nah. Muqaddam. Afan. Fi mahli nasbin wa ful mutlak. Ya, atau fi mahli nasbin ala dzarfiyah zamaniyah. Atau bisa juga dzaraf zaman. Wal amilu fihi ala kila alwajhaini fi'lu syart. Amil yang menasabkan keduanya adalah yang menasabkannya atas dua sisi ini adalah fi'lu syart. Tu'ti fi'lun mudhari'un wa fi'lu syarti majzumun bimahma. Wa alamatu jazmi hadfu harfi illah wa huwa al-ya. Tanda jazmi dan membuang huruf ilah yaitu al-ya. Fa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Wa tu'ti tansibu maf'ulain batna maf'ul bi awal li tu'ti mansubun wa alamatu nasbi al-fath dhaira 'ala an-nun wa batna mudhaf al-kaf dhamirun muttasilun mabni 'ala al-fath fi mahalli jarrin mudhaf su'la maf'ulun bi thanin li tu'ti mansubun wa alamatu nasbi al-fath dhaira 'ala al-lam su'la mudhaf al-ha dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf wal-wawu harfu atfin farja ma'tufun ala batna wal-ma'tuf ala al-mansubi mansubun misluh wa'alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala al-jin wa farja mudhaf al-kaf dhamirun muttasilun mabni ala fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf ma'la fi'lun ma'din mabni ala al-fathi fi mahalli jazmin jawabu syarti wa jaza'uhu wal-arif dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il muntaha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fatah muqadara ala akhirhi mana min duhriha at-ta'adur muntaha mudhafun wa dhammi mudhafun ilaih majhurun bil mudhaf alamatu jari al-kasra dhahira ala akhirhi ajma'a tawqidun li muntaha wa tawqidul mansubi mansubun misluh wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu alil a'in wal alif lil itlaq alifnya mutlak ya untuk bait syair ini syahid mahma haitsu jazima fi'lain wa huma tu'ti lafdan wa nala mahallan menjazimkan tu'ti secara lafad dan nala secara kedudukan karena dia mabni. Qala fa'in kulta berkata pembalik jika kamu bertanya kaifa numayyizu i'raba isma i'raba ismi syarti fataratan yu'rabu mubtada'an wa ukhra maf'ulan bihi wa ukhra fa'al min dhabitin lidhalik. Nah, saya berkata jika kamu berkata bertanya kaifa bagaimana kita bisa membedakan i'rabnya isim syarat ini kadang-kadang di'rab sebagai mubtada, kadang-kadang sebagai maf'ul bih, kadang-kadang yang lain dan yang lain. Apakah ada dhabit untuk hal itu? Qultu. Saya berkata, ajaba ala hadha al-ahdalu fil kawakib. Al-ahdal telah menjawab atas hal ini dalam kitabnya Al-Kawakib, syarah terhadap mutamimah Al-Ajurmiyah. Faqala asma'u syarti ma kana minha dharfan fa mahalluhu nasbun ala dharfiyah bi fi'li syarti. Isim-isim syarat yang dia itu berupa dharaf, maka kedudukannya nasab sebagai dharaf. Ya, amilnya fi'il syarat. Illa idha, kecuali idha. Fa'innal amila fiha jawabuha ala qawlil aksar. Amil yang menasabkan idha itu jawab syartinya. Menurut pendapat yang paling, atau pendapat kebanyakan. Wa indal muhaqqiqina al-amilu fiha syartuha. Adapun menurut ahli tahqiq, para ahli tahqiq, amil yang menasabkan idza itu nanti adalah fi'il syaratnya. Wa ma urida bihil hadas ay al-masdar. dengan apa yang diinginkannya dengan apa yang diinginkan dengannya al-masdar. Kecuali yang kerja yang pertama tadi, idza. Yang kedua, ma urida bihi al-ahadats. Ini al-masdar. Seperti mahma tukrim zaidan ukrimhu. Maknanya ayya ikramin. Fanusiba alal maf'ul mutlak. Jadi kalau isim-isim syarat tadi yang dorof, maka irobnya dorof. Cuma inasbin, kecuali idha. Yang kedua yang dikecualikan adalah yang diinginkan dengannya masdar. Seperti mahma tukrim zaidan ukrimu, maknanya apa? Ayya ikramin tukrim zaidan ukrimhu. Maka mahmanya irobnya sebagai maf'ul mutlak dengan fi'il syarat juga. Wa ma adahuma in kana al-fi'lu musnadan ila dhamirihi. Dan apa yang selain keduanya, selain idza dan mahma tadi, jika fi'il itu disandarkan kepada dhamirnya, seperti man, nahu man ya'mal su'an yujza bih, aw ila sababihi nahu man dima akhuhu faqad uhina, fa mubtada'un la ghair. Maka i'rabnya sebagai mubtada, bukan yang lainnya. Jadi bisa sebagai dorof, sebagai maf'ul mutlak, sebagai mubtada yang ketiga. Wa khobaru fi'il syarti wahdahu 'alal asah, sementara khobarnya fi'il syarat saja menurut pendapat yang paling sahih. Qala wa in kana al-fi'lu waqi'an 'alaihi ay 'ala dhamiri ismi syarti nahu man yudlillahu falahadiyalah aw ayyama tad'u famaf'ulun bih la ghair. I'rab yang ke-4, dorof, maf'ul mutlak, kemudian mubtada, yang ke-4 maf'ul bih, yaitu apabila fi'ilnya itu, perbuatan itu terjadi atasnya, mengenainya, itu mengenai dhamir isim syarat tadi. Contohnya man yudlillah, barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada menunjukinya, nyanya kembali kepada man sebagai maf'ul bih, yang mannya maf'ul bih muqaddam. Ayyama tad'u juga maf'ul bih, tidak yang lainnya. Wa in kana waqi'an 'ala dhamirin mushtaghalan bihi anhu nahu mahma ta'tina bihi min ayatin fa mubtada'un 'alal arjah. Kalau isim syarat tadi terletak atas dhamir yang disibukkan dengannya, maka sebagai mubtada 'alal arjah. Aw maf'ulun bihi 'alal istighal, atau sebagai maf'ul bih istighal 'alal istighal. Wa yuqaddaru al-'amilu fi'lan ba'da ismi syarti. Dan kalau sebagai maf'ul bih, maka fi'ilnya ditakdirkan sebelum setelah fi'il syarat. Jadi ini mahma tahdur ta'ti nabihi. Wa la yajuzu takdiru qablahu, enggak boleh menakdirkan sebelum isim syaratnya tadi. Enggak boleh tahdur mahma ta'tina. Li'anna adata syarti la sadrul kalam. Kenapa? Karena alat syarat itu memiliki letak di awal kalimat. Walihada lam yajuz takdimu syai'in min ma'mulati syarti wal jazai alaiha. Oleh karena itu tidak boleh mengedepankan sesuatu pun dari ma'mul-ma'mul syarat dan jaza atas isim-isim syarat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Tanbihun, masih ada penjelasan lagi. Jawabul ahdal huwa ala sabili takrib lal hasr. jawaban afdal ini secara pendekatan, bukan pembatasan. Faedatun, satu faedah di sini. Qala al-Asmuni, hadhihi al-adawatu fi al-haqi ma ala thalathati adrubin. Berkata Asmuni, alat-alat penjazm ini tentang masalah digabungkan dengan ma ada tiga macam. Darbun la yajzimu illa muqtarinan biha. Satu, yang pertama, satu bentuk yang tidak menjazmkan kecuali harus diiringi dengan ma. Wa haisu wa idha. Kama qadahu sani'uhu ay Ibnu Malik. Haisu ma idha ma. Wa ajaz al-farra' al-jazma biha biduni ma. Al-farra' membolehkan menjazmkan dengannya tanpa diiringi ma. Ini yang pertama. Wa darbun la yalhaqu ma. Satu bagian yang tidak diiringi dengan ma. Wa huwa man ma mahma anna. Wa ajaz al-kufiyuna fi man wa anna. Dan kufi membolehkan pada man dan ana diberi ma, man ma, anna ma. Yang ketiga, wador bun yajuzu fil amron. Satu bagian yang boleh dua perkara, boleh diberi ma, boleh tidak. Wahuwa in wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana. Wa mana ba'dum fi ayyana. Sebagian mereka melarang pada ayyana. Wa sahi al jawaz, yang benar boleh. Nah, intaha. Undur ahasyat al-Kafrawi. Wa qala al-Khudhari fi hasyat ya'la ibn Akil. Wahiyya ay al-Jawazim. Bin nadari litisal ya bima wa adami salah satu aksamin. Nazamha ba'duhum biqaulihi. Al-Jawazim dilihat dari bersambungnya dengan ma dan tidaknya ada tiga macam. Sebagian mereka telah membuat nazam dengan ucapannya. Talzam ma fi haythuma wa idma wa amtanat fi ma wa man wa mahma kadhaka fi anna wa baqiya atawajhani isbatun wa hadfu sabata. Diharuskan ma pada haythuma dan idma, dan tidak boleh pada ma, man dan mahma, demikian pula anna, dan sisanya boleh dua sisi, boleh diterima dan boleh tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tamrinat. Yang pertama, ayyinil af'al al-mudhari'ah al-waqi'ah fil jumal al-atiyati summa bayyin al-marfu'a minha wal mansuba wal majzuma wa bayyin alamat i'rabihi. Tentukan fi'il-fi'il mudhari' yang terletak pada kalimat yang berikut ini, kemudian jelaskan mana yang marfu', mana yang mansub, majzum, dan jelaskan tanda i'rabnya. Asani, yang kedua, ada fil kulla fi'lin minal af'alil mudhari'atil atiyati fi salasi jumalin. Masukkan setiap fi'il dari fi'il-fi'il berik mudhari' berikut ini dalam tiga kalimat. Bisyart ayyakuna marfu'an fi wahidatin minha wa mansuban fi thaniyah wa majzuman fi salisah. Dengan syarat apa? Yang pertama marfu', yang kedua mansub, yang ketiga majzum. Salis, da'fi kulli makani minal amaki yukaliyati fil amsiratir atiyati ada tasyartin munasibat. Letakkan pada setiap tempat dari tempat-tempat yang kosong pada contoh-contoh berikut ini alat syarat yang sesuai. Yang keempat, akmilil jumalal atiyata biwat ifi'lin mudhari'in munasibin wajbit akhirahu. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini dan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai dan beri harokat akhirnya. Al-Khamis, kawin min kulli jumlataini min mutanasibataini min al-jumlatil atiyati jumlatan mabdu'atan bi'adati syartin tunasibuha. Susunlah dari setiap dua kalimat yang sesuai dari kalimat untuk ini, kalimat yang diawali dengan alat syarat yang mencocoki keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.